Sekali lagi, sudah sepantasnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh, untuk kita menjadikan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kesempatan emas yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam pelajaran yang ada di dalam bulan tersebut. Maka jangan sampai ketika berlalu bulan Ramadan, tidak ada yang kita dapatkan kecuali kesia-siaan. Tidak ada yang kita dapatkan kecuali terhalanginya kita dari berbagai macam kebaikan yang ada di dalamnya. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara pelajaran dan pendidikan yang terdapat di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka puasa, ibadah puasa itu mendidik kita, mengajarkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa mendidik kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dia meninggalkan syahwatnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka dia takut dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan janji Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dibolehkan pada bulan-bulan selain Ramadan diharamkan pada siang hari di bulan Ramadan bagi mereka yang berpuasa. Ta'atanillah sebagai bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pendidikan dan pengajaran yang mulia. Bagaimana seorang itu menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara-perkara yang akan mendatangkan dosa baginya. Dan di antara pendidikan yang diajarkan oleh puasa, ibadah puasa adalah al-ikhlas lillahi taala. Bagaimana kita ikhlas, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah rahasia. Rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui oleh makhluk lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui apakah dia berpuasa atau tidak. Sangat mudah bagi seorang untuk mengatakan dia berpuasa padahal dia tidak. Maka puasa adalah tarbiyah, pendidikan bagaimana seorang itu ikhlas, bisa mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, dan meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ketika tidak ada yang mengetahui keadaan seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat pendidikan dan pengajaran bagaimana seorang itu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharapkan pujian dari makhluk, bukan mengharapkan dari perkara-perkara dunia, akan tapi sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pendidikan yang kita dapat dalam bulan puasa ini dan bagi orang yang berpuasa adalah pendidikan kesabaran dengan segala macam bentuk dari kesabaran tersebut. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran untuk terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya ibadah dan ketaatan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita bisa istiqamah dan terus-menerus melakukannya. Begitu juga kesabaran dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan makanan kita, minuman kita dan syahwat kita. Begitu juga bagaimana kita jauh dari perkara-perkara yang menyakiti makhluk. Perkara-perkara, omongan-omongan dusta, perbuatan-perbuatan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan ini sebagai bulan kesabaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahr." Puasa pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari pada setiap bulannya adalah seperti berpuasa sepanjang masa. Maka di dalam bulan puasa ini terdapat 3 macam bentuk kesabaran. Kesabaran untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran untuk berpaling dari perkara-perkara yang itu merupakan perkara maksiat dan bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Bersabar terhadap perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Bersabar kita terhadap lapar yang menimpa kita. Bersabar kita terhadap haus. Bersabar kita terhadap perkara-perkara yang mungkin mengganggu ibadah puasa kita. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Di antara pendidikan yang kita dapat di bulan Ramadan ini adalah al-munafasah fit ta'at wa tasabuq fil ibadati bi anwa'iha, adalah bagaimana kita bergegas dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت شيات فلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Ketika awal malam bulan Ramadan, maka dibelenggulah para syaitan, dibelenggulah jin-jin yang jahat, dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun. Dibukalah pintu-pintu surga dan tidak ditutup satu pintu pun. Wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dalika fi kulli lailah. Maka menyerulah, terdapat seruan ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, songsonglah, sambutlah. Dan wahai bagi syar yang mencari kejelekan dan kejahatan, tahanlah dan kurangilah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Wadhalika fi kulli lailah. Dan yang demikian itu adalah pada setiap malamnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam kebaikan, agar kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Dan di antara kemuliaan tersebut dibebaskannya para hamba dari api neraka. Kemudian di antara pendidikan yang terdapat di bulan Ramadan adalah pendidikan terhadap adab-adab Al-Quran. Bagaimana tidak, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pemisah antara yang al-haq dan yang batil. Dan dahulu sebagian salaf ketika memasuki bulan Ramadan, mereka mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan ketika kita membaca Al-Quran dan memberikan makanan. Dan di antara pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum du'afa, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fukara, orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Kita dengan rasa lapar yang kita rasakan sebagaimana mereka lapar, rasa haus yang kita rasakan sebagaimana mereka haus, membuka pintu hati kita bagaimana kita bisa membantu mereka, membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang fukara, menyurahkan segenap kemampuan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian di antara pendidikan di bulan Ramadan adalah al-iqbal ala Allah bitaubah wal inabah wa talabil ghufran. Kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang itu dia tidak tergerak hatinya di bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kapan dia akan tergerak hatinya untuk bertaubat? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ragima anfu rajulin dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma salakh qabla an yughfar lah. Celaka seseorang itu dia mendapatkan bulan Ramadhan sampai berlalunya bulan tersebut sementara dia belum diampuni. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia أن تكتب لنا في شهرنا هذا الغفران من الذنوب والإتق من النيران والهداية لكل خير وأن تجعله شهر عز ورفعة لأمة الإسلام في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd. Ma'ashiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bulan Ramadan, ketika seorang hamba berpuasa pada bulan tersebut, kemudian dia merasakan dahaga dan lapar, maka itu bukan alasan bagi seseorang untuk dia bermalas-malasan, bagi seorang untuk dia kehilangan semangatnya dalam beribadah, dan bukan sebagai alasan bagi dia untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan kesungguhan. Seorang itu bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dan mereka yang paling besar kebaikannya di bulan Ramadan adalah mereka yang paling banyak di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bertanya kepada beliau, ayu shaimina a'zamu ajra, siapakah di antara orang-orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lillahi dzikra, mereka yang paling banyak di dalam mengingat Allah, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Begitu juga ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang salat, ditanya tentang mereka yang menunaikan ibadah haji, ditanya tentang mereka yang bersedekah, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya aktsaruhum, yaitu pahala yang paling besar adalah aktsaruhum lillahi dzikra, bagi mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bahwasanya di dalam setiap ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam setiap ketaatan tersebut. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Dhahabad dzakiruna bikulli khair." Mereka yang banyak berzikir kepada Allah, mereka membawa segenap kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal,